Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Qala al-muallif وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعن أبي سعيد سعدي بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ومن يحول استفهام ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلقا حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة أدمي فجعلوه بينهم أي حكما. فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. كان فيما كان قبلكم قد صار sebelum kalian, terdapat seseorang sebelum kalian, rajulun, seorang pemuda, qatala 99 nafsan, yang telah membunuh 99 jiwa. Fasala an a'lami ahli al-ard, kemudian dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di negerinya, di kampungnya. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkan kepada seorang rahib, abid, seorang ahli ibadah, pendeta. Fa'atahu, kemudian si pembunuh tersebut mendatangi ahli ibadah itu, mendatangi pendeta tersebut, pendeta dari kalangan Bani Israel. Faqala, kemudian dia berkata kepada si pendeta, kepada si ahli ibadah, innahu qatala 99 nafsan, bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, apakah padanya ada taubat, apakah dia bisa bertaubat karena telah membunuh 99 jiwa, 99 orang. Faqala, maka si ahli ibadah yang ditanya mengatakan, la, tidak, ya, tidak bisa, tidak ada tobat bagimu. Faqatalahu, maka si pembunuh tadi membunuhnya. Maka si pembunuh membunuh pendeta tadi, membunuh ahli ibadah tersebut. Fakammala bihi mi'ah, maka sempurnalah, ya, genaplah 100 jiwa yang telah dia bunuh. Kemudian thumma sa'ala an ahli al-ard, kemudian dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu di negerinya, di kampungnya. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkan kepada seseorang yang berilmu. Faqala, maka si pembunuh berkata kepada alim tersebut, innahu qatala mi'ata nafsin, bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Tadi hanya 99, ya, kemudian digenapkan menjadi 100. Fahallahu min taubah? Apakah dia bisa bertobat? Faqala, naam. Siapa yang berkata ini? Rajulun alim, ya, orang yang berilmu, orang yang alim, berkata, naam, iya. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah? Apakah yang memisahkan engkau antara memisahkan dia dengan taubah? Apa yang menghalanginya untuk bisa bertaubat? Setelah itu, orang yang berilmu berkata kepadanya, kepada si pembunuh, "Intaliq, pergilah engkau ila ardin, ila ardi kada wa kada, ke suatu negeri, ke suatu perkampungan kada wa kada, demikian dan demikian." Ya, disebutkan oleh si alim negeri yang demikian ciri-cirinya, negeri yang baik. Fa inna biha unasan ya'budun Allah, sebab di negeri tersebut, negeri yang ditunjukkan yang merupakan negeri yang baik, terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ini karena ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri tersebut, di kampung tersebut. Fa'budillah ma'hum, maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Wa la tarji', dan jangan engkau kembali, ila ardika, ke kampungmu. Jangan kembali, jangan engkau kembali ke kampungmu. Fa innaha ardu su'in, karena kampungmu itu adalah kampung yang jelek, kampung yang buruk. Karena kampungmu yang kau tinggal adalah kampung yang buruk, lingkungannya lingkungan yang buruk. Fantalaqa, kemudian si pembunuh tadi berangkat ke kampung yang baik, ke kampung yang telah ditunjukkan oleh si alim. Sampai ketika si pembunuh masih tengah perjalanan, ketika si pembunuh masih setengah perjalanan, belum sampai ke tempatnya, ke tempat yang dituju, atahul maut, kematian pun menjemputnya. Jadi ketika masih setengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab, kemudian berselisih malaikat rahmah dan malaikat azab. Malaikat rahmah dan malaikat azab berselisih tentang si pembunuh tadi yang belum sampai ke negeri atau ke kampung tujuannya. Maka berkata malaikat rahmah, malaikat rahmah berkata kepada malaikat azab, "Ja'a ta'iban." Ini dia datang, si pembunuh itu datang ke negeri yang baik, menuju ke negeri yang baik dalam keadaan bertobat kepada Allah, muqbilan biqalbihi ila Allah, dan menghadapkan hatinya kepada Allah di dalam keadaan ya telah bertobat kepada Allah. Nah, sungguh-sungguh dalam tobatnya dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Lalu berkata malaikat azab, dan berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qab, sungguhnya dia belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Jadi dia belum pernah beramal satu amalan kebaikan ya, setelah dia bertobat. Ini milikku ini ya, bagianku, bukan bagianmu. Fa'atahum malakun fi surah adami ya, kemudian datanglah kepada mereka seorang malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian seorang malaikat dalam bentuk manusia mendatangi mereka, malaikat rahmah dan malaikat adab. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka mereka menjadikan malaikat yang datang dalam bentuk manusia tadi sebagai hakim di antara mereka. Dia menjadikan malaikat yang datang dalam bentuk manusia sebagai hakim di antara mereka. Siapa yang berhak mengambil roh si pembunuh ini? Apakah malaikatul rahmah ataukah malaikatul azab? Faqala, maka kemudian berkata malaikat dalam bentuk manusia tadi yang dijadikan sebagai hakim, qisu ma bainal ardi ardaini ya, ukurlah jarak antara dua perkampungan tersebut. Ukurlah jarak antara dua perkampungan tersebut. Perkampungan yang buruk, kampung yang buruk, tempat tinggal dia yang lama, dengan kampung yang baik yang hendak dia tuju. Nah, kampung yang baik yang hendak dia tuju. Ukur jaraknya. Fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Setelah malaikat yang dalam bentuk manusia memerintahkan kepada malaikatul azab wa rahmah untuk mengukur jarak antara dua perkampungan tersebut, maka kemana di antara keduanya yang lebih dekat? Jadi manakah di antara dua perkampungan tadi ya, yang lebih dekat? Fahuwa lahu, maka itulah untuknya, itulah bagiannya. Faqasu, kemudian malaikatul azab war rahmah mengukur jarak antara dua perkampungan tadi. Fawajaduhu, ternyata mereka mendapati ya, mendapatinya lebih dekat kepada kampung yang dia tuju. Nah, lebih dekat kepada kampung yang allati arada, yang dia tuju. Sehingga malaikat rahmah yang berhak untuk menggenggam ya, ruh si pembunuh tersebut, ya, mengambil ruh si pembunuh tadi. Nah, jadi karena jarak antara kampung yang baik dengan kampung yang buruk, ternyata kampung lebih dekat kepada kampung yang baik. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut beruntung sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dalam as-sahih, fa kana ila al-qaryati as-salihah aqrab bi shibrin, maka adalah si pembunuh tadi, ya, lebih dekat ke kampung yang baik, lebih dekat ke kampung orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, di Shibrin, ya, sejengkal. Waju'ila min ahliha, maka dia dijadikan termasuk penduduk kampung soleh tersebut. Nah, ya, termasuk dari penduduk negeri yang baik, karena telah dekat walaupun hanya sejengkal. Dalam riwayat yang lain dalam as-sahih, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ila hadhihi, kepada kampung yang buruk, agar menjauh. Wa ila hadhihi, dan kepada kampung yang baik, untuk mendekat, agar mendekat. Setelah itu Allah mewahyukan berkata kepada para malaikatnya, malaikatul adab waruh qaisuma bainahuma, ukurlah jarak di antara keduanya, ya, ukurlah jarak di antara kedua kampung tadi. Wajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin faghfira lahu, maka kemudian mereka mendapati kepada negeri yang baik lebih dekat, ila hadhihi, ila hadhihi al-qaryah as-salihah, ya, lebih dekat sejengkal. Faghfira lahu, sehingga diampunilah dosa untuknya. Dalam riwayat yang lain, nah, si pembunuh tadi mencondongkan dadanya ke arah naam, ya, fana'a bimakna mala, mencondongkan dadanya ke arah negeri yang baik. Ini sehingga lebih dekat ke negeri yang baik daripada negeri yang buruk. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan terangkan tentang hadis ini. Nah, banyak fawaid yang bisa dipetik dalam hadis ini, dan insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bil huna, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.